tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat ini Anda tengah mendengarkan radioku, Inspirasi Spirit Hati. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan radioku dalam Infoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Maulana dengan Infoku. Berikut adalah informasi seputar Al-Bahjah. Program pendidikan formal dan non-formal Al-Bahjah sudah dibuka. Anda bisa langsung menghubungi kontak yang tersedia untuk informasi lebih lanjut. Dan berikut informasi lengkapnya yang disampaikan guru kita, Buya Yahya. Kemudian juga informasi pendidikan. Di Pondok Al-Bahjah ada program pesantren salafnya, yang hanya santrinya belajar ilmu agama untuk menjadi ustaz. Maka ini adalah program tafaqquh. Dan mukaddimah tafaqquh ada namanya tahfidz anak-anak kecil. Tafaqquh anak 15 tahun ke atas, kalau tahfidz adalah anak 12 tahun ke bawah. Sehingga usia 15 tahun mereka sudah tidak perlu menghafal Al-Quran lagi. Ini adalah non-formalnya. Dan non-formal ini adalah khusus, program khusus, padat. Enggak ada formal di sini. Dan ini tidak dimasukkan ke sekolah formal juga. Ini program spesial. Tafaqquh sama tahfidz. Kemudian nanti ada program formal. Ada SD, SMP, SMA yang semuanya ada di pondok. Di samping mereka belajar ilmu umum, mereka belajar ilmu agama. Yang cukup, insya Allah. Nah, ini ada program SD, SMP, SMA di pusat. Kemudian ada SMP, SMA di Buyut. Kemudian ada SMP di Cianjur. Ada SMP di Batam. Ada SMP sama SD di Tulungagung. Ada SMP di Blitar. Anda, jika Anda merindukan, menginginkan anak-anak Anda untuk belajar agama sekaligus mendapatkan ilmu dunia, maka itulah tempatnya. Adapun yang ingin mendaftarkan, Anda bisa langsung mengambil informasi dari berikut ini. Ustadz Gunawan, nomor telepon 082 170 461 846. Ustadz Ari 085 724 676 697. Anda bisa tanya, Anda menginginkan di program yang mana. Informasi bisa Anda ambil dari nomor telepon tersebut. Baik. Saya Irfan Maulana, Radio Ku Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Infoku. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya dari Radioku, Inspirasi Spirit Hati.